بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، الحمد لله kita bertahmid, memuji Allah Jalla wa'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kemudahan kepada kita semuanya bisa kembali bermuajahah, bertemu, berjumpa kembali di ma'had ini dan di masjid yang setengah jadi. Semoga Allah Jalla wa'ala berkemudahan kepada sekalian bisa menyelesaikan masjid ini sempurna seperti yang diharapkan, dan semoga barokah barakwafikum untuk antum semua, dakwah semua, tarbiyah semuanya, menyerapkan alai. Iman abitina asyakumullah. Tema yang diminta untuk diangkat pada kesempatan malam hari ini, sebuah tema yang sangat indah, sangat bagus. Dambaan setiap insan, setiap orang yang hidup di muka bumi ini, tanpa terkecuali. Temanya adalah ada bahagia di rumah kita. Ada bahagia di rumah kita. Itu dambaan setiap orang. Mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya, kebahagiaan di rumahnya, kebahagiaan dalam semua aspek kehidupannya, mendamba yang namanya sa'adah. Untuk itulah mereka semuanya melakukan segala upaya, segala usaha, mengerjakan apapun yang dengan itu mereka bisa menggapai sa'adahnya. Dari mulai rumahnya sampai yang berkaitan dengan isi rumahnya, apa-apa yang dikerjakan di rumahnya, semua aktivitas terkait dengan rumahnya, mendambakan adanya bahagia di rumahnya. Barakallahu fikum. Iman fitina azakumullah. Islam pun juga demikian. Islam pun juga demikian. Mengharapkan kaum muslimin secara khusus menggapai bahagia di rumahnya. Barakallahu fikum. Yang dengan itu mereka bisa mendapatkan sa'adah fi dunyahum, bahagia di dunia, di duniawiyah mereka. Sa'adah fi umuri dunyahum, bahagia terkait dengan urusan duniawiyah mereka. Bahkan Islam mendambakan sa'adah ini tidak semata-mata berkaitan dengan duniawiyah atau urusan duniawi saja. Islam mendambakan untuk kaum muslimin sa'adah duniawiyah yang mereka dapatkan di rumah bisa menuju kepada sa'adah diniyah. Bahagia pula terkait dengan diniyah mereka. Menambah keimanan, menambah ketakwaan, menambah kesolehan, menambah pahala. Dan puncaknya menggapai sa'adah ukhrawiyah. Sa'adah fi ukhrahum. Bahagia di akhirat nanti. Bahagia di yaumul qiyamah nanti. Mendapatkan ridha-Nya Allah Jalla wa'ala. Mendapatkan buah dari pahala amal yang mereka lakukan. Ujungnya, puncaknya, as-sa'adah as-sarmadiyah al-abadiyah fil jannah. Bahagia yang abadi selamanya di al-jannah, di surganya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu. Iman fitina azakumullah. Al-ihtimam bil-buyut, memperhatikan yang namanya rumah. Dan yang terkait dengan yang namanya rumah, tempat tinggal. Lalu memperhatikan bagaimana bisa tercipta sa'adah fil buyut, termasuk hal yang wajib diperhatikan oleh kaum muslim. Ada sebuah risalah judulnya Nasaih Islahil Buyut li Syekh Dr. Asy-Syaikh Al-Ghafiri hafizahullah taala wa ra'ah. Di bagian mukaddimah beliau menjelaskan, fa inna mimma yanbaghi ala kulli muslimin wa muslimatin al-ihtimamu bihi huwa janibul bait wa ma yuslihuhu wa ma yuqimuhu ala hadi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sesungguhnya termasuk perkara yang wajib atas tiap-tiap muslim dan muslimah memperhatikan itu ialah memperhatikan sisi rumahnya. Hal-hal yang membuat saleh, membuat baik rumahnya. Hal-hal yang bisa dengan rumah itu dia menegakkannya dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menegakkan rumah untuk bisa di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk hal yang wajib, hal yang harus diperhatikan oleh muslim dan muslimah, memperhatikan sisi rumahnya, bagaimana kesolehan rumahnya, bagaimana rumahnya ini sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum mengatakan setelah itu menjelaskan tentang siapa yang bertanggung jawab terkait dengan kesalahan rumah ini. Siapa yang harus memberikan andilnya, sumbangsihnya, perhatian dengan rumah ini. Beliau mengatakan, wa hadza amrun yashtariku fihi al-ab wal-um wal-ibn wal bint kabiruhum wa saghiruhum. Dalam bab ini bersyarakat padanya bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, seisi rumah. Seisi rumah. Selaku orang tua, perhatian dengan rumahnya supaya rumahnya menjadi rumah yang saleh ala sunnah. Selaku anak laki, anak perempuan, punya andil supaya rumahnya saleh di atas sunnah. Semuanya. Beliau mengatakan, fa'idha hasala al-ihtimam bihadal janibil muhim. Bila telah tercapai perhatian sangat terkait dengan sisi yang urgen ini, rumah ini, athmara dhalika sa'adata lahum fi dunyahum wa baitihim thumma akhiratihim insyaallah ta'ala, akan membuahkan sa'adah, bahagia, kebahagiaan bagi mereka semua, bahagia pada duniawiyah mereka, bahagia di rumah mereka, kemudian bahagia di akhiratnya mereka insyaallah. Ada duniawiyah, ada ukhrawiyah, semuanya. Itulah bimbingan Islam, itulah arahan Islam, itulah ajaran Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada upaya menggapai sebuah sa'adah, itu bukan sa'adah duniawiyah semata, bukan terkait dengan materi, terkait dengan kemewahan rumah, terkait dengan luasnya, dekorasinya, hal duniawi materi, enggak semata-mata itu. Orientasinya bukan semata-mata dunia, bukan. Berlanjut, diniyah ukhrawiyah. Sehingga dikatakan sa'adatun haqiqiyah, yang sesungguhnya, bukan wahmiyah, bukan semu, bukan kebahagiaan yang fana, yang fiktif, bukan. Asli, haqiqi, sesungguhnya dia bisa merasakannya secara kalbunya, batiniahnya, merasakan ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan, kekhusyuan, tumakninah, sakinah dalam kalbunya, dunia, dinia, ukhrawiyah. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, untuk bisa menggapai bahagia di rumah, tentu tolak ukur kita bukan masyarakat pada umumnya atau kebanyakan masyarakat di luar sana. Kalau tolak ukurnya mereka, yang menjadi patokan mereka bab sa'adah itu ialah Anda punya rumah yang mewah, besar, luas, tinggi, bernilai, berharga, dekorasinya tingkat tinggi, seni tingkat tinggi, nilainya miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, semata-mata materi. Bahagia diumpamakan Anda bisa memenuhi apa yang Anda inginkan terkait dengan rumah Anda. Rumahnya bagus, mobilnya mewah, makan apa aja ada, minum apa aja ada. Semuanya babnya duniawiyah, hartawiyah. Duniawiyah. Itu mereka. Rumahnya cuma 5x7, gak bahagia. Sempit kata mereka, kecil, itu gak bahagia. Wah, rumahnya cuma terbuat dari tembok biasa, gak bahagia. Itu kalau ukurnya orang umum, masyarakat pada umumnya, bahagia dalam rumah itu ya, rumah kamu itu mantap, mewah, zen gitu. Ukur mereka bahagia, bisa bersenang-senang dari di rumah, canda, tawa, bersenang-senang. Bahkan banyak di antara mereka yang bebas mengerjakan apapun, bermusik dan segala macamnya. melampiaskan apapun yang mereka inginkan di rumah itu. Syahwat duniawiyah. Itu kalau menggunakan tolok ukurnya kebanyakan orang. Dan itu bukan sa'adah. Kalaupun sa'adah, sa'adah. Duniawiyah fana, gak abadi. Apalagi yang ada unsur mukhalafah syariah, pelanggaran syariat, ada unsur perkara yang mungkar, yang melanggar agama, itu bukan sa'adah, itu syaqawah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, maka untuk mendapatkan, menggapai yang namanya bahagia di rumah, seperti yang diinginkan dalam Islam, kewajiban kita itu mewujudkan ini, sinergi dari semua pihak harus menggunakan bimbingan Islam. Upaya-upayanya, usaha-usahanya, asbabnya, yang dengan itu betul-betul ada merasakan sa'adah hakikiyah fil bait, di dunia wa fil akhirah. Tolak ukur bukan gede kecilnya rumah, tapi bagaimana Anda menjalankan bimbingan Islam terkait dengan ini semua. Ikhwan fillah azakumullah, bimbingannya luas banget. Banyak sekali. Ada yang terkait dengan rumahnya. Ada yang terkait dengan pasutrinya, ab wa um. Ada yang terkait dengan anak-anaknya, al-aulad ibnu wa bintun. Satu paket yang harus dipenuhi semuanya, baru Anda akan bisa merasakan sa'adah di rumah tadi. Ada bahagia di rumah kita. Kalau dibahasakan sama mereka, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Surgaku di rumahku. Dan bisa mengucapkan kata-kata itu meskipun rumah Anda dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Karena bukan fisik yang diinginkan. Meskipun salah satunya, Ikhwanul Fitin azakumullah, terkait dengan masalah rumah, yang paling penting adalah rumah itu tidak ada hal-hal yang melanggar syariat. Tidak ada padanya surah, gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Tidak ada padanya kalbun, enggak ada memelihara anjing. Kenapa? Rasul mengatakan dalam hadis, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Para malaikat itu, kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya atau ada gambar makhluk bernyawanya. Masuknya malaikat rahmat bagi penghuninya. Masuknya malaikat sakinah bagi penghuninya, membawa ketenteraman, membawa kedamaian. Yang masuk para malaikat, malaikat rahmat. Kalau hilang malaikatnya, yang masuk jinnya. Kalau jin-jin jahat, jin-jin yang fasik, menambah sumpeknya rumah. Tahu sumpek ya? Sempit. Tidak nyaman, tidak bahagia dalam rumah. Kenapa? Dihuni oleh jin-jin yang fasik. Bersihkan rumah Anda dari semuanya itu. Jangan ada kalbun. Kalaupun ada kalbun yang diperuntukkan untuk hal yang mubah, jangan di rumah, taruh di luar. Kan boleh anjing untuk menjaga rumah, taruh di luar, jangan dalam rumah. Boleh memelihara anjing untuk menjaga hewan ternak, menjaga tanaman, ladang, kebun, itu boleh. Atau untuk keamanan dari pihak kepolisian, di luar, bikin kandang di luar, jangan dalam rumah. Bersihkan dari semua surah-surah dzawatil arwah, gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Hilangkan semuanya itu. Supaya rumah Anda ini, barakallahu fikum, dimasuki oleh para malaikat. Menebar rahmah, menebar sakinah, menebar mawaddah, dan itu langsung dalam kalbu Anda. Merasakan tumanina, kekhusyuan, ketenangan, ketentraman di rumah ini. Yang pertama. Dipahami ya? Entah rumah Anda kecil, besar, gede, mewah, gedong, sama saja. Nggak dibahas fisiknya. Yang penting ini. Dipahami ya? Ya, kalau bicara enak yang mana, luas apa yang sempit, jawabannya? Jawabannya? Lu kok diem? Jawabannya? Yang luas dong. Yang luas kan? Sempit dengan bimbingan sunnah, luas dengan bimbingan sunnah, enak yang mana? Enak yang? Luas dengan bimbingan sunnah, kalau mampu. Itu juga bagian kecil dari sebuah sa'adah. Disebutkan dalam sebuah hadis Ibn Hibban wa ghairihi dan ia sahih dari Ibn Abbas dan yang lainnya. Semoga Allah beri kepada semua. Kata Rasulullah SAW, arba'un nasa'adah. Ada empat poin termasuk kebahagiaan. Yang pertama adalah al-baitul wasi, rumah yang luas. Bukan semata-mata luasnya, luas dan dengan bimbingan sunnah. Wasi ala sunnah. Itu benar sa'adah. Sudah tidak ada kalbun, tidak ada surah, tidak ada apa-apa, luas lagi, membahagiakan lahir batin. Barakallahu fikum. Bimbingan yang lainnya, ikhwan fillah azakumullah, adalah rumah ini dipakai untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Diciptakan di rumah itu nuansa-nuansa ibadah kepada Allah, nuansa-nuansa amal saleh. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la taj'alu buyutakum kubura. Kamu jangan jadikan rumah-rumah kamu kayak kuburan. Tahu maknanya? Kayak kuburan tidak dipakai untuk ibadah. Layaknya kuburan bukan tempatnya ibadah. Sunyi, senyap, tidak ada aktivitas ibadah padanya. Dia mengatakan, sekarang banyak ustaz itu bid'ah. Menyalahi riwayat ini. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, maknanya adalah kamu berikan nasib, jatah, amal ibadah kamu di rumah. Yakni kamu kerjakan amal-amal yang sunnah di rumah. Yang laki-laki. Antum mengerjakan sholat fardu di masjid. Sunnah di mana? Di rumah. Qabliyahnya di rumah. Ba'diyahnya di rumah. Yamulailnya di rumah. Witirnya di rumah. Duhanya di rumah. Kasih jatah rumah itu untuk mengerjakan amal-amal ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Terutama untuk para ummahat, para akhwat yang memang di rumah. Fardunya di rumah. Sunnah-sunnah di rumah. Dimanfaatkan betul oleh para ummahat, para akhwat, para banat untuk ibadah di rumah. Barakallahu. Sehingga enggak kayak kuburan. Enggak kayak kuburan. Betul-betul rumahnya makmur bila ibadah, makmur bila amal saleh. Dan itu kata para ulama enggak semata-mata sholat. Semuanya dipakai untuk taklim. Dipakai untuk pengajian. Bisa taklim di rumah-rumah. Para ummahat, para akhwat, para banat. Atau mengundang orang pengajian di rumahnya antum. Dikasih nuansa ilmiah amaliyah. Yang gak kalah penting adalah dipakai untuk membaca Al-Quranul Karim. Terutama yang dibacakan Al-Baqarah, Ali Imran. Setan lari kabur dari rumah yang dibacakan padanya Al-Baqarah sama Ali Imran. Menakal sihir dan segala macam dari keutamaan-keutamaan sudah dimaksudkan. Sehingga rumahnya itu bersinar. Rumahnya itu bercahaya dengan cahaya ibadah, cahaya ketakwaan, cahaya kesolehan yang dikerjakan oleh penghuninya. Terutama salat yang nafilah, tilawatul Quran, wa hakadha zikrullah, zikir-zikir yang lain yang syar'i, keluar masuk rumah, baca zikir, keluar masuk kamar mandi, berzikir, zikir-zikir yang mutlak, zikir-zikir yang terkait dengan amal yang lainnya, di rumah dipakai untuk zikrullah. Dan zikir yang paling afdal membaca Al-Qur'an lebih dari. Sehingga nuansanya nuansa ibadah, nuansanya nuansa amal saleh, nuansanya ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu cara berikutnya supaya muncul sa'adah di rumah, sehingga menenteramkan para wanita. Di antara zikir yang sangat dianjurkan ialah membaca basmalah ketika masuk rumah. Fungsinya untuk mengusir jin-jin jahat dari rumah. Yang disebut dalam hadis, kalau ada orang yang masuk rumah baca basmalah, katanya setan, antum ngomong ke teman-temannya, tidak mendapatkan nabi tempat tinggal. Dia memakan asyaknya, memakan makan malam dengan baca basmalah. Dia ngomong lagi, kamu gak dapat asyak, gak dapat jatah makan malam. Ya, gak dapat tempat tinggal, gak dapat jatah malam. Kalau dia masuk dalam rumah tanpa basmalah, kata setan kepada teman-temannya, kamu dapat tempat tinggal. Dia makan tanpa basmalah, dia mengatakan kamu dapat asyak, dapat makan malam. Ya, kata sebagian salaf, jadi kata Ibnu Mas'ud, kalau meridainya, jinnya orang yang mukmin, syaitannya orang yang mukmin itu kurus-kurus. Kenapa kurus-kurus? Tidak dapat jatah makan. Mau makan bismillah. Tidak dapat dia, makan bismillah. Tidak dapat dia, sehingga kurus kering dia. Nah, jin itu memakan sisa makanannya Bani Adam yang enggak dibacakan padanya basmalah. Tulang itu wah menjadi daging yang masya Allah bagi mereka yang tidak dibacakan padanya basmalah. Mereka senangnya sama kaum kufar, orang yang fasik, awamun nas, yang ngerti ilmu. Wah, gemuk-gemuk sih mereka itu. Itu diantara upaya untuk supaya ada sa'adah di rumah kita. Diusir jin-jin jahat. Tidak bisa masuk rumah. Tidak bisa menempati rumah kita. Caranya sebelum masuk rumah baca basmalah. Ketika makan baca basmalah. Tidak dapat tempat tinggal, tidak dapat makan. Mafhumnya kata para ulama terkadang riwayat ini yang menggantikan posisinya adalah jin yang mukmin, jin yang soleh. Mereka tinggal di rumah-rumah kaum muslimin yang lain, rumahnya kaum solehin, para muttaqin, ahlul ibadah, ahlus salah. Yang soleh, yang rumahnya nuansa ibadah, ditempati jin-jin yang soleh juga, yang bertakwa juga. Dan samaranya, efeknya adalah membawa ketentraman, ketenangan jiwa, kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian. Barakallahu fiikum. Itu berefek pada isi rumah. Tapi kalau diisi dengan jin-jin kafir, jin-jin fasik, jin-jin jahat, itu efeknya kurang bagus pada rumah. Hawanya kayak hawa marah, hawanya kayak hawa ngamuk, hawanya kayak hawa temperamen, hawanya kayak hawa gak nyaman. Itu asbabnya banyak. Di antaranya adalah jangan-jangan rumah kamu ini nuansa ibadahnya berkurang, banyak nuansa dosa dan maksiatnya, numpuk jin di rumahnya itu, sehingga bikin gak nyaman. Intinya adalah jadikan rumah ini sebagai tempat untuk ibadah kepada Allah, beramal soleh, dikasih jatah amal soleh, amal ibadah di rumah. Yang mungkin dikerjakan di rumah, di rumah. Tilawah atau murotal, kajian-kajian ilmiah, amal ibadah-ibadah yang ada. Terutama untuk para ummahat dan para banat yang memang di rumah, mereka biasa di rumah, banyak di rumah. Manfaatkan betul untuk ibadah kepada Allah. Jangan diisi dengan yang lain-lainnya yang merupakan perkara mungkar, mukhalafah syar'iyyah, perkara kemaksiatan, perkara kefasikan, jangan. Meskipun rumahnya nampaknya megah kayak sempit, meskipun rumahnya mewah begitu, gak ada bahagia dalam rumah. Dikarenakan yang ada kemaksiatan, yang ada adalah mukhalafah syar'iyyah, penyimpangan-penyimpangan agama. Tidak tentrem. Ini terkait dengan masalah rumahnya. Ya. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah andil dari pasutri. Andil dari pasutri. Rumah ini pertama kali menempati siapa? Pasutri, pasangan suami istri. Ada zaujun, ada zaujatun. Pertama kali ditinggali ada zaujun, ada zaujatun. Ada suami, ada istri. Belum punya anak ini. Barakallahu. Ikhwanul fitina azakumullah. Bimbingan Islam terkait dengan bab ini berkaitan dengan zaujun wa zaujatun adalah salahuhuma. Kesolehan mereka berdua. Kalau Anda kepingin ada bahagia di rumah Anda, jadilah zaujun saleh, zaujatun salihah. Karena itu kenapa barakallahu fikum dinasihatkan kepada para pemuda dan pemudi, remaja dan remaji sebelum menikah untuk pilih dan pilih pasangan hidup yang salihah. Mengatakan dalam sabda yang ma'ruf terkait dengan muslimah diminta laki-laki diminta menjadi muslimah yang satu din. Beliau mengatakan tungkahul maratu li arba'in. Wanita dinikahi karena empat alasan, cantiknya, hartanya, nasab hasabnya dan agamanya. Beliau mengatakan fawfar bidati din dari bagian. Cari seleksi, cari sampai kamu dapat zafar, anugerah besar namanya zatuddin, perempuan yang memiliki agama yang bagus, agamanya, akidahnya, manhajiyahnya, keimanannya, ubudiyahnya, akhlaknya, adabnya, zatuddin. Cari itu zafar bagi Anda, anugerah besar bagi Anda. Kalau tidak, taribat yada, Anda akan binasa, akan sengsara. Soalnya, barakallahu fikum. Hadis yang saya bawakan sebelumnya ketika menyebutkan ada empat hal termasuk kebahagiaan, Rasul mengatakan minha al-maratu salihah. Termasuk sa'adah di samping al-baitul wasi', rumah yang luas, ada al-markabul hani, nyaman kendaraannya, ada lagi yang namanya al-maratu salihah, isi yang salihah. Barakallahu fikum. Nanti katakan khairu mata'i dunia salihah. Kapan dikatakan salihah? Tadi itu salihatun li rabbiha. Salihah kepada Rabbnya jalla wa ala, imannya, akidahnya, ubudiyahnya bagus. Ikhlas ala sunnah, ala ibadah, ala ta'ah, ala taqwa, ala salah, ala sunnah. Dan salihatun li ba'liha. Salihah kepada suaminya. Rumah tangga yang bagus dengan suami. Dan salihatun lil ibad. Salih kepada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Muamalahnya, akhlakiyahnya, interaksinya. Bagus akhlakiyahnya. Bakti sama orang tuanya. Bagus dengan familinya. Dan semua akhlak mulia yang diinginkan dalam Islam. Zatu khuluqin hasan. Ini minta sa'adah. Bahagia kamu. Dan ini kunci bahagia di rumah bagi Pak Sutri. Saya afwan ya, mau pulang duluan. Kok buru-buru? Ada bahagia di rumah. Jangan dimana kan namanya bahagia. Enggak. Namanya macam-macam. Namanya soleha. Ya mungkin juga namanya soleha. Jadi banyak nama-nama yang lainnya. Ada bahagia di rumah. Loh. Isi kamu namanya bahagia? Enggak. Hah? Ada bahagia di rumah. Siapa? Isi. Kalau solehatun itu masya Allah menyenangkan suaminya. Yang dikatakan dalam hadis, ketika ditanya tentang khairun nisa, wanita isi yang terbaik, tanda dia solehah, dikatakan antuti ahu ila amar, watasurrahu idza nazar, watahfadhahu fi malihi, fi nafsiha wa malihi idza ghadab. Mentaati suami ketika diperintah, menyenangkan suami ketika dipandang, menjaga suami pada dirinya, tidak selingkuh, tidak serong, dan pada harta sang suami ketika suaminya ghaib tidak ada. Taat bila diperintah, sedap mata memandang, betul-betul setia menjaga kehormatan dirinya, karena suaminya dan harta bendanya ketika suami tidak ada. Itu menyenangkan sekali, membahagiakan sekali, betul-betul sa'adah, betul-betul dikatakan khairu mata'iha al-mar'u shaliha, sebaik-baik kesenangan dunia, kenikmatan dunia yang soleha. Ada bahagia di rumah. Antum pulang ke rumah disambut dengan bahagia, disambut dengan sukacita, disambut dengan cinta, disambut dengan yang menyenangkan Anda. Barakallahu. Sehingga merasakan kenikmatan di rumah dikarenakan zaujatun shalihah. Barakallahu. Bisa Anda merasakan kalau enggak salehah. Zaujahnya enggak salehah. Entah namanya macam-macam ya. Dari mulai skala kecil sampai yang paling parah. Tidak soleha lah pokoknya. Mau dikatakan nasyizah nusuz. Mau dikatakan asiyah. Banyak maksiatnya. Mau dikatakan sayyatul huluk. Jelek akhlaknya. Pokoknya tidak soleha. Bisa untuk mendapati pada dirinya bukan sa'adah, bukan bahagia yang kamu rasakan di rumah. Syakawah. Penderitaan, kesengsaraan. Meskipun dia paling cantik, sak balik papan. Paling cantik sak Kaltim. Tapi akhlaknya buruk, perangainya jelek. Tidak ada solehah pada dirinya. Diperintah enggak nurut. Matanya enggak sedap ketika memandang, apalagi sampai serong, curang dan segala macamnya. Enggak aman yang terkait di harta sang suami, lambe turat, pedes lalesannya, suka mencemooh, suka mencela, suka menjatuhkan kehormatan sang suami, wa bla bla bla yang ada, kufur nikmat dan segala macamnya. Cantik saya Indonesia, jelek, lebih jelek lagi. Saya cowok tengah, es muat dengan mereka ini. Sudah capek dari rumah, pegel-pegel semua badannya, berusaha sekuat tenaga mencari maisha, ada urusan di luar segala macamnya, masuk rumah, assalamualaikum, waduh kacau kabel rumahnya ini. Dek, bangunnya dek apa-apa ini? Dek, A. Dek ya. Neng, A. Gitu ya. Munculin. Tolong anu jerangkan air panas ini. Capek banget. Mak sana. Masa aku sendiri sana. Lagi sibuk. Sore-sore ini, wah, Dek, kopi, Dek. Ini kayaknya kopinya kalau wah, panas-panas ini. Mana? Kopi. Emang babumu apa? Sana, bikin sendiri sana. Lagi sibuk. Sibuk apa ini? Sibuk sama setan gepeng. Namanya apa? Lagi sibuk. Jam segini baru pulang bawa apa? Capek deh. Bawa kok capek? Gak ada yang bener loh suaminya. Bawa kok capek? Oleh-oleh kayak gitu. Iya, gak sempat ini. Ya apa? Ya, nah, guys, coba usah nih pak, ngomelnya, belum ngedumelnya, belum jemoahannya, belum kejimana dan macamnya, guys. Ya, apa rasanya mendapatkan yang kamu harap? Apakah mendapatkan yang namanya sa'adah? Ada bahagia di rumah. Bahagia apa? Diomel tiap saat, diomel tiap saat. Tidak ada upaya untuk sholihatun liba'liha. Gak ada upaya usahin sama wadah warahmah. Sumpah di rumah. Rumahnya rumah sementara dianget. Luas sekali. Mobilnya Masya Allah. Harta kurang apa coba? Lebih senang di luar sama teman-teman. Ngapain? Sore-sore sore-sore yuk. Ngapain gitu? Antum gak pulang-pulang. Gak apa-apa wis. Lo kenapa? Gak apa-apa wis. Aku bahagia di sini. Loh, bahagia di rumah. Mestinya begitu. Gak ada bahagia di rumah kita. Yang ada sengsara. Apa sebabnya? Zaujanya gak salehah. Kuncinya pada zaujatul salihatun. Rasul yang mengatakan demikian. Arba'un minas sa'adah minha az-zaujatul salihah. Al-mar salihah. Barakallahu. Ini andil seorang ibu. Andil seorang zaujah. Kalau mendambakan bahagia di rumah Anda. Dan betul-betul bahagia hakiki lahir batin. Meskipun rumahmu kecil. Itu bukan telah ukur. Jadilah zaujatun salihah, ummun salihatun, zaujah yang salihah, ibu yang salihah. Maka perhatikan akidahmu, wahai para ummahat, wahai para akhwat, wahai para banat. Perhatikan akidahmu, perbaiki akidahmu, tauhidmu, keimanan kamu. Perhatikan manhajiah kamu, perhatikan ibadah kamu, ketakwaan kamu, kesalihan kamu. Perhatikan akhlakmu, adabmu, muamalah kamu, interaksi kamu dengan semua pihak, terutama kepada suamimu. Patuh kepadanya, taat kepadanya, turuti dia dengan perkara yang ma'ruf dan perkara yang mubah. Penuhi semua hak-haknya dia, layani dia, servis dia, senyum kepadanya, bahagiakan dia. Pembahasan cukup panjang di kalangan para ulama terkait dengan hukukuz zauj. Gunakan dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan ikhlas. Jadi zauj yang salih. Merupakan rasa cinta, mawaddah, warahmah, sakinah dalam rumah tangga. Itu bahagia. Juga sebaliknya, barakallahu fikum. Andil berikutnya dari pihak abun, zaujun, suami, bapak. Antum-antum sekarang ini, antum-antum sekarang ini. Oh, sama aja ya. Semuanya. Jadilah zaujun saleh. Abun saleh, bapak yang saleh, yang bertakwa, saleh kepada Allah Jalla wa'ala, akidahnya bagus, manhajiyahnya bagus, iman tauhidnya bagus, ubudiyahnya, ketakwaannya, amal solehnya, Masya Allah, akhlaknya, adabnya. Dan itu dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW ketika para wali-wali wanita hendak menikahkan putrinya. Yang dipandang agama dan akhlaknya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Wahai para wali-wali wanita, orang-orang tua yang punya anak putri atau yang menjadi wali-wali mereka, ketika datang kepada kamu orang yang kamu ridai agama dan akhlaknya, dua. Agama terkait dengan baina baina rabbi, akidahnya, imannya, kesolehannya, manhajiahnya, ibadah dan takwanya bagus. Akhlaknya, akhlak mulia, adab-adabnya, terutama kepada istrinya nanti, anak-anaknya, semua pihak. Fazawwiju, nikahkan dia. Nikahkan dia dengan putri kamu atau perempuan yang kamu sebagai wali dia. Zawwiju. Tidak memandang harta, tidak memandang tahta, tidak memandang rupa, tidak memandang rumah, tidak memandang materi. Yang dipandang dinuhu wa khuluquhu. Nikahkan dengan putri kamu. Illam taf'alu, kalau kamu tidak mengerjakan itu, takun fitnatun fil ardi, akan muncul fitnah di muka bumi ini, wa fasadun 'aryid, kerusakan yang merata, yang melebar. Barakallahu fikum. Artinya apa? Sosok zaujun saleh, kunci sa'adah bagi perempuan tadi dalam kehidupannya, di rumahnya, dikarenakan berdua sama suami. Kalau enggak soleh, yang ada cuma fitnah di rumah itu, yang ada fasad di rumah itu. Kamu hanya fokus pada hartanya, fokus pada tahtanya, fokus pada rupanya, enggak perhatian dengan agama dan akhlaknya. Sosok laki-lakinya enggak punya akhlak, enggak punya adab, Sayul khuluk. Mengerikan itu perempuan. Tidak bakal bahagia dia. Laki dan kaki ganteng, gua-gua, rupawan, hartawan, tahtawan, KDRT. Meredakan istrinya, gampang mukul, dan segala macamnya. Lesanya pedas, mencemooh, meredakan dia. Buruk akhlaknya. Apakah dia bahagia? Jangan harap Anda berbahagia, wahai para zaujah. Dan Anda para banat, calon zaujah, calon Anda bakal bahagia dengan laki-laki yang bahagia. Paling ganteng sakaltim, paling ganteng sa Indonesia ini, nggak ada nilainya. Oh, paling kaya, oh, tahtanya tinggi. Untuk apa itu semuanya? Ketika di rumah nggak perhatian sama istrinya, di rumah yang dikerjakan dosa kemaksiatan, hura-hura, mungkar lagi, mukhalafah syariah lagi. Apalagi dengan istrinya, gak ada akhlak kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Meredakan mereka, menyakiti mereka. Gak ada bahagianya. Sengsara itu perbentuk tekan berarti. Gak ada bahagianya. Kata rumahnya mewah, megah mobilnya. Wah, gak bahagia. Sembunyi. Makan dia gak enak jadinya. Makan depannya laki-laki yang kemahalan. Jadinya enak. Jadi gak enak makan. Mau makan, diomeng lagi. Mau makan, disakiti lagi. Apa enaknya? Baraklah itu. Zaujun soleh. Kuncinya. Itu kenapa dalam Islam. Kunci menggapai sa'adah. Fil bayt. Bayti jannati. Pada pasangan pasutri ini. Harus soleh dan soleha. Ketika ini soleh, ini soleha. Akan mendapatkan yang namanya sakinatun, mawaddatun, warahmah. Ketenteraman hati, kedamaian hati, ketenangan jiwa, sakinah, rasa cinta, rahmah di antara mereka. Itu dengan kesolehan mereka berdua, dengan amal kebaikan mereka berdua, ketakwaan mereka berdua, ibadahnya mereka berdua, akhlaknya mereka berdua. Disebut dengan muasyarah zaujiyah bil ma'ruf. Berumah tangga yang ma'ruf dengan pasangan. Panjang pembahasannya, diminta masing-masing memerlukan hak-hak pasangannya. Hukuku zaujain. Ini ya pada ada soleh, ada solehah. Apalagi sudah soleh, namanya juga soleh, Pak Soleh. Wah, orangnya rupawan, ganteng sak manggar, apalagi ganteng sak kaltim. Wah, orangnya hartawan, orangnya tahtawan, soleh lagi. Wah, itu bahagianya. Tidak ketulungan itu bermata dewa. Seakan-akan surga dunia di rumahnya. Diratukan, dipermaisurikan, dihormati sama suaminya, dimuliakan, Masya Allah, dicintai, disayangi. Dengan bimbingan sunnah. Tidak, bukan semata-mata dunia itu harapan. Ibadah bersama, ketaatan bersama, kesolehan bersama, ngaji bersama, taklim bersama, beramal bersama, Masya Allah. Etika, akhlakiyah, adabiyah di rumah dijaga. Luar biasa. Ini syarikah, ya, andilnya ab wa um. Ini kuncinya. Kepingin bahagia yang soleh. Anti kepingin bahagia yang soleh. Rumah tangga yang bagus dengan pasangan hidup. Mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf. Harapan itu. Dari Pak Sutri melahirkan yang namanya ibnun wa bintun. Nah gitu ya. Ada dzurriyah di sini. Umumnya, kaidah umumnya adalah kalau orang tuanya laki-lakinya saleh, perempuannya salihah, akan melahirkan dzurriyatun salihah pada umumnya. Kecuali mengenai yang lain. Sudah syek kepada Allah. Umumnya muncul dzurriyatun shalihah. Barakallahu fikum. Di sini kana bidina sebuah bab yang cukup panjang terkait dengan tarbiyah al-aulad, tarbiyatan diniyatan shahihah. Kunci untuk menambah kebahagiaan. Lahirnya anak menambah kebahagiaan pasutri. Nah gitu ya. Sudah bahagia berdua, masya Allah. Lahir anak, anak laki-laki yang imut, yang ganteng, anak putri yang cantik, yang rupawan, masya Allah. Gitu. Menambah kebahagiaan. Itu bahagia bakti, bahagia buat diri ya. Senang ada anak, masya Allah. Punya bayi, yang diharapkan buah cinta katanya ya. Barakallahu fikum, senang. Yang diinginkan dalam Islam bukan semata-mata lahirnya anak, munculnya anak. Tapi yang paling panjang nanti adalah bagaimana Anda sebagai orang tua membentuk anak ini sebagai sosok yang nantinya sebagai qurratul ain laka. Penyejuk matamu. Yang menyejukkan matamu, yang menyejukkan hatimu, yang membahagiakan kamu, yang menyenangkan kamu, yang membanggakan kamu. Kamu bahagia dengan anak ini. Kuncinya apa ya, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian dari neraka. Itu dalam tafsir disebutkan dengan cara tarbiyah Islam, tarbiyah diniyah, diajari ilmu, diajari adab, diajari fardhu-fardhu Islam, sunnah-sunnah Islam. Diajar agama dengan tarbiyah yang bagus. Kuncinya tarbiyatun islamiyatun diniyatun sahihah. Dan itu andilnya orang tua. Pengen bahagia, cetak anak kamu sebagai anak saleh dan salihah. Mendapat menjadi dzurriyah salihah, menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata bagi Anda. Anak itu mungkin fitnah, mungkin nikmah. Nikmah ketika dia anak yang soleh. Atau mendapatkan bahagia di tiga tempat. Pertama, bahagia semar di dunia ini. Anda mendapatkan birrul aulad, baktinya sang anak. Sangat membahagiakan. Anak kamu bakti kepada Allah. Ya, sangat menghormati orang tuanya, baik sama orang tuanya, berbakti sama orang tuanya dengan makna bakti yang seluas itu. Itu hal yang sangat membahagiakan orang tua. Jadi, bukan terkait dengan harta mereka atau rupa mereka atau tahta mereka, lah. Hiruhum, bakti mereka. Sangat terasa bahagianya ketika semakin berusia, semakin tua, semakin sepuh, semakin lama, semakin gak berdaya. Di saat yang semacam itu yang sangat diharapkan semua orang tua adalah bukan hartanya anak. Sudah gak bisa dipakai lagi dia. Tenang, Bi, tak belikan mobil yang paling mewah. Apa yang harganya 15 miliar itu? Hah? Yang kubur di Pak John Pantom. Apa sih ini? Rolls Royce apa gitu ya. 15 miliar gitu. Ya kayak apa nak. Naik mobil udah setengah mati. Ya bisa ngapa-ngapain. Ya, tak supir, Bi. Dia nyupir. Di sebelah aja kamu gini gitu aja. Enak, Bi. Ya le, lumayan le. Gitu aja. Nikmatnya apa? Sudah tua. Rumahnya megah, mewah, masya Allah, dipandangi lampu-lampu indah, nih kayak apa nih? Itu kalau disertai dengan anak yang soleh membahagiakan. Tapi ketika anaknya tidak soleh, tidak solehah, tidak bakti sama orang tua tadi, tidak ada gunanya. Jauh dari orang jauh, yang ini kemana, itu kemana, sudah tidak pernah ngurus orang tuanya. Nah, ulang nak. Balik ke balik papa nak, bapak rindu sama kamu, sama anak kamu. Maaf ya, sibuk. Yang ini sebagai orang terkenal, ini sebagai orang yang tahtawan, yang itu hartawan, ini miliarder, tapi gak soleh. Sangat menyakitkan hati. Sangat membuat miris kalau itu. Di sebelah dia ada seumuran dia juga ada mbah-mbah, sepe-sepe gitu, masya Allah. Rumahnya enggak besar, paling 8 kali 10 sederhana lumayan. Anaknya soleh-soleh, soleha-soleha masya Allah. Diopeni bapaknya, ibunya, diramut, dirawat, dituntun. Masjid dituntun sama anak-anaknya dengan penuh cinta, penuh kasih. Jamaah dengan yang lain-lainnya, mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu, siaman rohani. Di sebelah dia anaknya yang begitu berbakti. Dia langsung dengan sigap ngurusi orang tuanya, dimuliakan. Wah, luar biasa ini. Harta yang luar biasa di bagian orang tua. Bir al-aulad, tapi dia anak. Dia membahagiakan antum. Bukan kayanya, bukan tahtanya, tapi baktinya dia. Yang kedua, nanti di alam barzakh, kalau anak kamu saleh salihah, kamu mati, enggak bakal dilupakan sama anak kamu. Didoakan terus dengan doa yang baik. Jariah, pahala jariah kamu dapatkan mesti kamu di alam barzakh. Waladun salihun yad'ula, anak saleh yang selalu mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Itu kamu cari. Harta dia enggak ada fungsinya. Tahta enggak ada fungsinya, rumah enggak ada fungsinya, mobil enggak ada fungsinya. Yang manfaat bagi Anda sebagai orang tua adalah doanya dia. Membahagiakan Anda di alam barzakh. Puncaknya di hari kiamat nanti. Itu kalau anak yang saleh, yang suka mendoakan kebaikan bagi orang tuanya akan bisa mengangkat martabat orang tua di surga. Di sebuah dalam hadis Ibnu Majah kata Rasulullah SAW, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh nanti ada seseorang diangkat derajatnya dia di surga nanti. Surga nanti. Fayaqul, dia mengatakan anna li hadza, dari mana saya ini? Dari mana ini? Kata-kata itu menunjukkan dia enggak merasa punya amal besar, enggak merasa jadi orang yang besar begitu. Dari mana ini? Kok dapatnya seperti ini? Fayuqal, maka dikatakan istighfari waradika lak, dengan sebab anaknya kamu yang selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk kamu. Wa fi lafdhin bidu'ai waradika lak, anak kamu yang suka mendoakan kebaikan untuk kamu. Sampai yaumul qiyamah, sampai di surga nanti, engkau bahagia di dunia dengan baktinya dia, bahagia di alam barzakh dengan doanya dia. Bahagia di kiamat nanti bukan semata-mata masuk surga, tapi diangkat martabatnya di surga nanti dengan doanya anak saleh. Ini orang tua yang punya andil. Ya, ada bahagia di rumah. Siapa? Anakku. Insyaallah masih kecil-kecil, lagi lucu-lucunya. Masyaallah. Ada cucuku. Yang punya cucu, lagi lucu-lucunya masyaallah. Nakal-nakalnya, nakalnya anak kecil biasa, membahagiakan kan gitu. Mana ya? Situ mobilnya banyak, gak punya anak, gak punya cucu, gak ada bahagianya pak. Ini loh pak, tentang begini. Yakin iri sama aku. Anaknya, masya Allah. Cucunya, masya Allah. Dia gersang kehidupan dia berdua. Alhamdulillah kalau sama-sama soleh gitu masih mending ya. Lah anak olah cucu, gersa kehidupan dia, bahagianya kurang. Dipahami insyaallah ya. Setelah anak-anak ini besar, dan mulai balig, dan mulai mukallaf, sekarang andilnya anak, ini dibahasakan sama Syekh Khalid, andilnya anak laki-laki, andilnya anak putri, andilnya anak-anak untuk mewujudkan sa'adah fil bait. Rumah. Yang pertama ya jadi anak soleh yang dibahas tadi itu. Berjuanglah Anda wahai anak-anak, wahai anak laki-laki, wahai anak perempuan, wahai abna, wahai banat, berjuanglah jadi ibnun soleh, bintun solehah. Itu bahagia bagi Anda. Kamu sebagai anak bahagia, dan bahagia pula bagi si isi rumah. Kuncinya pada kesolehan sang anak, solahuhu, fatakwahu. Maka antum yang sudah mulai besar, yang sudah besar, berjuanglah untuk perbaikan akidahmu, yang bagus akidahmu, yang murni tauhidmu, yang kokoh iman kamu, yang lulus manhajiyah kamu, yang semangat ibadah kamu, yang bagus akhlakmu, adabmu, yang bagus. Jadi yang soleh. Ini kuncinya. Yang berikutnya adalah andil besar sang-sang anak mewujudkan sa'adah fil bait adalah birruhum liwalidayhi. Langsung mereka membuktikan langsung, amaliyah langsung, mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka. Bakti kepada ayahnya, kepada ibunya, dengan segenap ma'abir mana pun. Ini yang membuat atau yang menjadikan anak tadi sebagai qurratul a'yun, penyejuk mata bagi Anda. Orang tuanya tarbiyahnya bagus, mencintai anak mereka, sayang pada anak mereka, perhatian dengan anak mereka, dengan tarbiyah diniyah, dunia yang bagus, anaknya timbal balik dengan bakti yang bagus pada orang tuanya, bapak ibunya, menjadi interaksi yang baik, menambah sa'adah hakikiyah di dunia wafil akhirat. Rumah tangga yang begitu indah, rumah begitu berbahagia, betul-betul baiti jannati. Orang tua dengan anak bagus, anak sama orang tua bagus, pasutri bagus, antar anak bagus, dengan saudara mereka bagus, dikarenakan ketakwaannya, karena kesolehannya, bagus akhlak dan muamalahnya, jadi indah. Itu semuanya indahnya, bahagianya, terkait dengan semua aspek kehidupan mereka. Duniawi menjadi indah. Dinia apalagi, ukhrawi apalagi, dikatakan diisi andil orang-orang yang betul-betul dikatakan soleh dan soleh. Ya, kata Syekh Al-Rihan, hada amrun yastariku fihil abwal wal ibn wal bint kabiruhum asagirun. Semuanya ada andil dengan makamnya masing-masing. Ketika semua mereka andil yang terbaik tadi, tercapai ihtimam yang urgen tadi itu, buahnya adalah asmara dzalika sa'adata lahum fi dunyahum wa baitihim thumma akhiratihim insyaallah taala. Membuahkan sa'adah, bahagia duniawiya mereka, bahagia di rumah mereka, bahagia juga di akhirat mereka. Hatta kondisinya miskin, fakir, serba gak punya, rumah sederhana, itu gak masalah bagi mereka. Karena bahagia di sini, di hati yang paling dalam. Nah, mencintai orang tua, orang mencintai anaknya. Keluarga yang saling mencinta, saling menghormati, luar biasa ya. Itulah kuncinya, miftahus sa'adah di situ. Apalagi ada kelebihan rezeki, rumahnya agak luas, lumayan, ada kendaraan, ada ontel, motor, mobil, rezekinya lumayan, bisa makan, bisa minum. Jadi indah semua loh. Hatta kumpul di rumah, ngapain? Sarapan pagi, sarapan apa? Sega putih, nasi putih. Di sini nasi kuning ya? Wah, nasi kuning enak ya, nasi kuning ikan haruan lagi. Wah, enak banget itu. Nasi putih lah ya, nasi putih, tempe goreng, tahu goreng, sama apa? Yang ini sambelnya itu ya, anak muda sekarang sambelnya itu. Bukan semata-mata yang dimakan, tapi sama keluarga tadi. Ada abinya, ada umiknya, ada kakak, ada adik, makan bareng-bareng, ada generasi, ngobrol-ngobrol, segala macam. Indah sekali itu. Sangat membahagiakan. Bahagia makan tahu tempe, nasi putih sama sambal di pagi hari. Itu asyik di sini bahagia. Masakan ketenangan dan kedamaian dan rumah. Apalagi langsung aja kumpul, masak apa yang disukai. Barakallahu fikum. Hujan-hujan lagi musim hujan ya. Malam-malam hujan ini. Wah, apa dari isya ini? Apa ini? Dah kita bikin nasi goreng aja wis. Nasi goreng rame-rame, insya Allah. Ya, umiknya masak, abinya masak, ininya membantu saling tawon gitu. Dihidangkan di ruang tengah rame-rame, makan. Nasi gorengnya akhirnya berapa sih? nasi goreng tiap hari. Nasi putih dari rumah, bumbunya paling berapa, modal paling nggak sampai 100 ribu. Ini mati oleh banyak orang. Nasi ini mahal, masya Allah gitu. Mana kalau gimana, indah sekali. Dan itu hanya bisa diwujudkan oleh yang solihin, solihan. Jangankan enggak ini, yang orang awam biasa saja dengan keadaan semacam itu udah kayak bahagia banget. Padahal itu duniawi. Yang ini bahagia banget. Duniawi iya, di rumah juga iya, di niat juga iya, ukhrawi juga iya. Betul-betul ada bahagia di rumah dengan saadah hakikiyah. Barakallahu fikum. Itu elemen-elemennya ya kan, dan konsepnya barakallahu fikum. Semuanya harus memberikan andil yang terbaik untuk menjadikan rumah ini rumah yang berbahagia, baik di jannati. Ayah ada andil, ibu ada andil, pak sutri ada andil, anak laki, anak perempuan ada andil, anak saudara ada andil, anak bapak ada juga demikian, bapak sama juga demikian. Semua satu anggota keluarga punya andil masing-masing untuk mewujudkan bahagia di rumah. Ada bahagia di rumah. Terus itu antum atur, antum nanti melebar lagi, atau sudah mulai memiliki yang namanya menantu. Dibikin menantu yang bahagia, punya besan yang juga bahagia. Nanti mantu lagi yang bahagia, besan yang bahagia, dia cucu juga bahagia. Sehingga terus semakin luas bahagia. Antum setting lagi nanti kerabat-kerabatnya antum, family-familynya antum, karena sama-sama saleh, sama-sama bertakwa, sama-sama beretika, berakhlakul karimah. Indah silaturahminya dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan ponakannya, dengan sepupunya itu indah. Kumpul keluarga, masya Allah. Enam saudara, tuh saudara kumpul semua. Ini dengan keluarganya, dengan keluarganya, dengan keluarganya, dengan keluarganya. Soleh, soleh, soleh, soleh. Luar biasa, kumpul semuanya. Ya laki-laki kumpul semuanya, angkat saudara. Bukhair, gimana kabarnya, masya Allah. Ketemu ponakan, ini ibu sepupu, cucu. Yang perempuan juga begitu. Nikmat sekali, sangat berbahagia. Lebih luas skalanya ya kan. Satu babi. Semua kuncinya adalah kesolehan dan ketakwaan. Barakallahu maka mari bersama-sama kita mewujudkan bahagia di rumah dengan cara menjadi hamba Allah yang soleh, yang bertakwa, yang berakhlakul karimah. Wujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, muasyarah bil ma'ruf, zaujah yang salihah, zaujun yang saleh, zauj menunaikan hak istrinya dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, zaujah juga demikian memenuhi hak suaminya dengan penuh ikhlas, jujur dengan tulus. Sebagai orang tua kepada anak-anak, perhatian, cinta, sayang kepada mereka semua, tarbiyah mereka dengan tarbiyah diniyah, dengan yang salihah. Anak sama orang tua berbakti pada orang tuanya, antar saudara yang bagus, silaturahminya, agar itu menjadi bentuk selebihnya tawakal kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah Jalla wa'ala, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berkat kasih ini semuanya akan terwujud bahagia sesungguhnya, sa'adah hakikiyah fil bayt, fi dunia, fi din, wa fil akhirah. Barakallahu bahagia sampai akhir nanti di dunia berkumpul ala khair ala sunnah, di yaumul qiyamah nanti berkumpul ala khair ala sunnah fil jannah, kumpul semua di sana di kalangan kesolehannya barakallahu fikum. Orang yang beriman diikuti oleh anak-anak keturunan dia dengan keimanan, mereka dikumpulkan seperti surga, masing-masing mendapatkan beberapa pahalanya dengan tanpa mengurangi pahala masing-masing barakallahu fikum. Jadi wajahnya wala kepada kaum muttaqin. Ya berjuang masing-masing ya ikhwan. Kuncinya ilmu, amal, ngaji, taklim yang banyak, yang bagus, mengaji agama Allah, amalkan, terapkan dalam keseharian. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamil sawab. Semoga wajahnya wala memberikan kita semuanya anugerah besar, mauhibah dalam bentuk sa'adah hakikiyah. fi dunyana wa fi ukhrana sa'adah haqiqiyah fi buyutina. Diberi taufik bil hidayah sebagai zaujun salih, zaujah salihah. Diberi kemudahan untuk mu'asyarah zaujah bil ma'ruf. Dikasih kemudahan untuk mentarbiyah putra putri kita sebagai dzurriyah salihah. Dikasih anugerah yang besar, awalan salihin, bahan salihat. Dan dikasih anugerah pula, kasih taufik besar, anugerah yang besar, mendapatkan bahagia di rumah, bahagia di dunia dan di yaumul qiyamah. Kumpul semuanya di dunia al-akhir taqwa sunnah, kumpul semua di al-jannah al-akhir taqwa barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kata Bapak Syekh Fa'ala tertunda pesawatnya sehingga baru bisa tadi Pak Isya. Durasinya lumayan 1 jam 4 ya lah, samalah kalau badal maghrib sampai Isya, adzan, lanjut, komat, sama insyaallah 1 jam 4. Cukup insyaallah ya. Cukup insyaallah ya. Tinggal diwujudkan barakallahu fikum. Nantinya tugas saya selesai, enggak ada hutang. Naqdi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.